Isyana Sarasvati, dan aku akan nyanyiin lagu judulnya Tegar dari Teocha. Dan ini salah satu lagu yang kayaknya pada zamannya itu jedor banget ya, jadi tegang banget ya. Untuk aku akan nyanyiin lagu ini di hari H nanti. Doain semuanya semoga lancar, semoga performanya baik.